Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya yang saya hormati, ada sedikit pertanyaan tentang pelaksanaan sholat Jumat. Di kampung saya, Buya, pelaksanaan sholat Jumat itu ada sedikit perbedaan dibandingkan dengan pada umumnya di masjid-masjid yang lain. Yaitu adanya pembacaan doa kunut seperti sholat subuh. Jadi pada rakaat kedua sebelum sujud itu ada membaca doa kunut. Kemudian yang kedua, khotbahnya itu selalu menggunakan bahasa Arab. Padahal jamaah pada umumnya di masjid itu tidak punya. Apakah diperbolehkan, apakah ada riwayatnya begitu bahwa di dalam sholat Jumat itu ada doa kunut. Yang saya ketahui, doa kunut itu hanya ada di pada sholat subuh dan ketika melaksanakan sholat witir pada bulan Ramadan. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, salah kunut. Kunut adanya hanya dalam sholat subuh saja dan itu di dalam madzhab Imam Syafi'i. Dan juga sebagian dari madzhab Malik, madzhab Hambali. Kunut adanya hanya di sholat subuh saja. Imam Abu Hanifah mengingkari adanya kunut untuk sholat subuh. Ini masalah khilaf. Sholat subuh. Akan tapi selain sholat subuh tidak ada kunut kecuali namanya kunut nazilah. Kunut nazilah adalah kunut yang dibaca karena adanya musibah yang turun. Anda kalau datang ke Al-Bahjah ini setiap hari pakai kunut di sini itu. Karena memang ada musibah sana sini maka anak-anak membaca kunut. Dan setiap sholat disunahkan kita untuk membaca kunut nazilah khususnya sholat fardu. Makanya sholat fardu di sini pakai kunut terus karena banyak musibah di Palu belum beres ini musibah. Kunut nazilah adalah dianjurkan sunnah untuk meminta kepada Allah agar Allah mengangkat bala bencana. Jika dalam sholat Jum'ah tersebut yang dimaksud adalah kunut nazilah, jadi kunut itu bisa setiap sholat, atau setiap waktu sholat fardu, atau setiap sholat Jum'at, itu bisa saja. Kunut nazilah. Mungkin yang dimaksud oleh sang kiai itu adalah kunut nazilah. Kunut nazilah itu kunut minta perlindungan dari Allah agar ditolak dari bala bencana. Kalau kunut nazilah tidak ada khilaf di antara empat madhab. Kunut nazilah ada menurut empat madhab semuanya enggak ada khilaf. Jadi kalau ada bencana, lalu Anda setiap sholat membaca kunut nazilah. Dimulai dengan Allahumma hdina fiman hadait, kemudian ada tambahannya Allahumma adfa'an al bala' dan seterusnya. Itu namanya kunut nazilah. Kemudian yang kedua, khutbah itu justru yang tidak ada khilaf di antara para ulama kalau dibaca rukunnya dengan bahasa Arab khususnya, dengan bahasa Arab. Tapi biarpun orang tidak faham, dan tidak semua orang harus faham kok. Bahkan khutbah pun tidak perlu panjang-panjang. Justru yang dengan bahasa Arab itu yang tidak ada khilaf. Yang dengan bahasa Indonesia ada sebagian ulama dari India dan sebagainya, mereka mengingkari khutbah yang diterjemahkan. Kalau kita ngambil tengah-tengah, bahwasanya selagi rukunnya dibaca dengan bahasa Arab, selebihnya pun boleh dibaca dengan bahasa Indonesia. Dan itu sah dijelaskan oleh para ulama. Yang penting rukunnya, rukun yang lima. Rukun yang lima adalah alhamdulillah, salawat kepada Nabi, wasiat takwa, kemudian membaca Al-Quran, kemudian doa untuk kaum yang beriman, itu dengan berbahasa Arab selesai. Jadi, kalau dengan bahasa Arab saja enggak apa-apa, karena apa? Intinya juga pengen cepat. Kalau Anda pengen ilmu, nanti hadir pengajian khusus. Jadi sah, enggak apa-apa. Dan justru itu yang enggak ada khilaf, kalau dibaca dengan bahasa Arab enggak ada perbedaan di antara ulama, enggak ada satupun yang mengatakan khutbahnya tidak sah. Justru yang ada khilaf adalah di saat diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Tapi pun demikian, kita mengambil pendapat yang mengatakan diterjemahkan adalah sah, enggak ada masalah dengan bahasa Indonesia. Selama ini yang sudah kita hadirkan, yang dihadirkan oleh para ulama di Indonesia, seperti itu ya. Wallahu a'lam bissawab.